إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berusaha meningkatkan iman dan ketakwaan kita serta melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga berusaha menjauhi apa saja yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini adalah hari Jumat. Hari yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari yang terbaik, hari yang paling baik di antara hari-hari dalam satu pekan atau satu minggu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah menyatakan khairu yaumin tatlu'u alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang terbaik dalam satu minggu itu adalah hari Jum'ah. Di dalam hari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Dan juga di hari itu beliau dimasukkan ke dalam surga. Dan di hari Jumat itu pula beliau dikeluarkan dari jannah tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian dalam hadis Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW juga menyatakan inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fihi khalaqallahu adam wa fihi kubida wa fihi nafkah wa fihi sa'qah. Kata Nabi SAW, di antara hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jum'ah, karena di hari itulah Nabi Adam AS diciptakan. Juga pada hari itu pula beliau diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan pada hari Jumat itu pula akan ditiup sangkakala sebagai tanda hari kiamat. Dan juga pada hari itu pula hari di mana kematian besar, yaitu terjadinya hari kiamat. Maka kata Rasulullah SAW, fa'aksiru alayya minas salati fih, fa inna salatakum tu'radu alayya. Karena itu perbanyaklah oleh kalian berselawat atasku, berselawat kepadaku, karena sesungguhnya salawat-salawat kalian itu akan ma'rudatun alayya, akan disampaikan kepadaku, akan ditampakkan kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengar ini para sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika waqad aramta. Wahai Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa ditampakkan kepada Anda, padahal waktu itu Anda menjadi tanah, Anda telah hancur menjadi tanah karena sudah meninggal. Maka Rasulullah mengatakan, qala, kata beliau, innallaha qad harrama 'alal ard, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini, mengharamkan tanah ini untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini semua menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang mulia, hari yang dimana di dalamnya terdapat berbagai peristiwa besar, termasuk juga akan terjadinya hari kiamat di hari ini. Karena itu pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hari ini adalah Idul Muslimin, hari rayanya kaum muslimin dalam tiap pekan. Karena itu kita hendaknya memuliakan hari ini. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dengan sanad yang sahih, Rasulullah menyatakan, "Inna hadza yaumul Id." Sesungguhnya hari ini adalah hari Id, hari rayanya kaum muslimin. Faman jaa ila jum'atin faqbal yastaghfir. Karena itu, barang siapa yang mendatangi salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Dan seterusnya dari hadis ini. Ma'asyiral muslimin, juga disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Daruqutni dalam kitabnya An'am, dalam kitabnya Al-Awsa. Beliau katakan di sana, ma'asyiral muslimin, bahwa hari ini hari Jumat adalah hari rayanya kaum muslimin. Karena itulah ma'asyiral muslimin, pada setiap hari Jumat semacam ini kita diperintah untuk memuliakannya, mengagungkan hari Jumat ini dengan berbagai amalan-amalan yang disyariatkan, baik amalan yang wajib maupun yang sunnah di dalamnya. Di antara amalan-amalan yang diperintahkan dan diwajibkan di hari Jumat ini, di antaranya adalah salatul Jumat, yaitu menegakkan salat Jumat seperti yang akan kita lakukan pada kesempatan siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk menuju kepada zikrullah, yaitu hari Jumat, fas'u ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju kepada zikrullah, mengingat Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar mengetahuinya. Maka ma'asyiral muslimin, ayat ini menunjukkan bahwa manakala telah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, haram bagi semua aktivitas, bahkan kata Syekh Sa'di rahimahullah, adanya jual beli, perdagangan, dan juga na'am transaksi-transaksi yang berlangsung pada saat azan Jum'ah dikumandangkan, ini semua batal, bahkan tidak sah, kata beliau, sebagai disebutkan dalam kitabnya Tafsir As-Sa'di. Maka ini menunjukkan betapa pentingnya, betapa agungnya hari Jum'ah, sehingga semua aktivitas pekerjaan kita harus kita hentikan untuk kemudian kita mendatangi sholat Jum'ah seperti ini. Karena itu ma'asyiral muslimin, hendaknya kita pun bersungguh-sungguh dalam mengagungkan hari Jum'ah ini dengan melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, termasuk perkara yang disyariatkan pada hari Jum'ah seperti sekarang ini adalah hendaknya bagi siapa saja yang akan mendatangi sholat Jum'ah untuk mandi. Dan ini hukumnya wajib menurut pendapat para ulama, di antara pendapat yang paling rajih. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Rasulullah mengatakan, "Idza jaa'a ahadukumul jum'ata falyaghtasil." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi salat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Hendaknya dia mandi dengan fi'il amr, menunjukkan perintah dilaksanakan mandi untuk mendatangi salat Jumat tersebut. Bahkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyatakan juga, ghuslu yaumil Jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari Jumat itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang telah balik, yang telah dewasa. Maka ini menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin, wajib hukumnya siapa saja yang akan mendatangi sholat Jum'ah untuk kemudian mandi. Untuk kemudian mandi dan membersihkan diri-dirinya untuk mendatangi sholat Jum'ah tersebut. Karena kemuliaan hari itu, karena keutamaan dan agungnya sholat Jum'ah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, yang termasuk juga disyariatkan manakala kita hendak mendatangi Jum'ah seperti ini ma'asyiral muslimin. Nah, di antaranya adalah hendaknya kita datang lebih awal, berpagi-pagi, dalam arti kita datang lebih awal di masjid dalam keadaan sudah mandi, berpakaian yang paling bersih, paling indah, paling naam, kemudian juga membawa harum-haruman, memakai minyak wangi yang segar, yang harum baunya, kemudian masuk ke dalam masjid, kemudian dengan tidak melangkai pundak-pundak kaum muslimin, tidak memisahkan tempat duduk di antara dua orang. Demikian pula hendaknya ketika duduk sholat, dia sebelum duduk dengan sholat sebanyak yang tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala, dia mampu sambil menunggu datangnya imam atau khatib. Kemudian dia duduk mendengar khutbah Jum'ah manakala imam berkhutbah. Maka siapa yang melaksanakan hal-hal yang demikian ini, maka di sana ada keutamaan yang besar, yaitu diampunkannya dosa-dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah SAW menyatakan, Man tawaddoa fa ahsanal wudu summa atal jum'ata wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadata salasati ayyam wa ma massal hasa faqad lagha. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa berwudu dan dia membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi Jum'ah, mendatangi sholat Jum'ah semacam ini, kemudian dia duduk mendengar khutbah, dan kemudian juga dia duduk mendengar khutbah, memperhatikan khutbah, dan kemudian juga kata Rasulullah SAW, naam, dia diam, tidak berbicara sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah, maka akan diampunkan dosa-dosanya pada hari itu dengan hari Jum'ah yang sebelumnya. Wa ziyadata salasati ayyam, ditambah lagi 3 hari sehingga 10 hari. Hari Jumat ini sampai Jumat yang sebelumnya itu 7 hari, ditambah 3 hari, 10 hari, akan diampunkan dosa-dosanya selama itu. Demikian kata Nabi. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wa man massal hasa faqad lagha." Dan barang siapa menyentuh kerikil, main-main kerikil ketika khutbah Jumat, maka dia telah berbuat lagha. Dia telah berbuat sia-sia. Artinya di zaman dahulu ma'asyiral muslimin, lantai Masjid Nabawi terbuat dari pasir yang mungkin di situ ada kerikil-kerikil kecil. Manakala khutbah Jumat dilangsungkan, kemudian ada orang main-main kerikil, menunjukkan bahwa dia tidak perhatian dengan khutbah, tidak mendengar khutbah, tidak memperhatikan khutbah, maka orang yang main-main kerikil, maka ini dikatakan faqad lagha, kata Rasulullah, sungguh dia telah berbuat sia-sia, dia telah melakukan amalan sia-sia, tidak apa sia-sia Jumatnya. Nah, seperti itu. Maka pada zaman sekarang ini ma'asyiral muslimin, tidak ada kerikil, tapi kita bisa main-main, misalnya main-main HP, main-main tasbih, main-main sorban, main-main buku-buku atau kitab-kitab yang lain-lain ketika khutbah berlangsung. Ini pun tidak boleh. Bahkan ini termasuk bentuk kesia-siaan. Maka ketika khutbah dilangsungkan, hendaknya diam. Itu yang seharusnya kita lakukan. Sebagaimana juga dalam hadis Naam, Salman Al-Fari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, naam, la yaktasilur rajulun yawmal jum'ah summa yatataharu fastata'a, naam, summa yatataharu mastata'a min tuhrin summa yaddahinu min dahnin au yamassu naam au yamassu min tibi baitih summa yakhruju fala yufarriqu baina asnaini summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, rawahul bukhari. Kata Rasulullah SAW, barang siapa mandi apabila ya tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat, kemudian dia bersuci dengan suci yang terbaik yang dia mampu untuk lakukan dengan mandi, maka dia dengan mandi. Kemudian dia memakai minyak wangi berharum-haruman, memakai minyak wangi semampu yang dia lakukan. Kemudian dia keluar menuju masjid. Dia tidak memisahkan tempat duduk antara dua orang, tidak juga melangkai pundak-pundak mereka. Kemudian dia di dalam khutbah itu, selama khutbah itu dia kemudian datang di masjid, kemudian sholat sebanyak yang dia lakukan sambil menunggu datangnya imam. Kemudian dia diam tatkala imam berkhutbah, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, melainkan kata Rasulullah akan diampunkan dosa-dosanya yang terjadi sepanjang hari Jumat itu hingga Jumat yang lainnya, yaitu yang sebelumnya ini. Demikian ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan hari Jumat ini, di mana di situ akan diampunkan dosa-dosa manakala kita melakukan hal-hal tadi. Tetapi ketika di dalam Jumat kita bicara sendiri, tidak perhatian dengan khatib Jumat, tidak mendengar Jumat dan sebagainya, maka sia-sia amalan kita, tidak akan mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Karena itu ma'asyiral muslimin, adab-adab yang telah disebutkan ini tadi menunjukkan kepada kita pentingnya kita memperhatikan adab-adab yang mulia selama hari Jum'ah ini, dikarenakan mulianya, utamanya hari Jum'ah ini dibanding dengan hari-hari yang lain. Karena itulah disyariatkan di hari ini kita untuk melakukan ibadah-ibadah yang telah disebutkan dalam hadis-hadis tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menerima semua amalan soleh kita, ibadah Jum'ah kita, termasuk tadi yang kita lakukan mandi Jum'ah, memakai harum-haruman, memakai pakaian yang terbaik, datang lebih awal, mendengar khutbah, sampai sholat dilaksanakan. Maka ini semua mudah-mudahan termasuk amalan soleh yang Allah terima dari Jum'ah ini, sehingga dengannya kita harapkan pengampunan dosa-dosa yang kita pernah lakukan sepanjang hari Jum'ah ini sampai hari Jum'ah yang lalu, dan ditambah lagi dengan 3 hari. Menunjukkan betapa besar luasnya rahmat Allah dan ampunannya kepada kita. Karena itu hendaknya kita perhatikan adab-adab tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amalan kita di hari Jum'ah ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Termasuk juga amalan-amalan yang disyariatkan dari Jumat seperti sekarang ini ma'asyiral muslimin, adalah kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya di antara hari-hari yang paling afdal, yang paling utama dari 7 hari tersebut adalah yaitu hari Jum'ah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, fihi khuliqa khalaqallahu Adam, pada hari itu Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam. Wa fihi kubida, pada hari itu pula Nabi Adam diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Wa fihi nafkah, dan juga pada hari itu akan ditiup sangkakala. Wa fihi sa'qah, dan juga pada hari itu akan terjadi kematian yang besar, yaitu hari kiamat. Karena itu kata Nabi, fa'aksiru alayya fa aksiru alaikum minas salati alayya, kata Rasulullah. Fa aksiru alaikum minas salati alayya, karena itu hendaknya perbanyaklah oleh kalian untuk melaksanakan salawat kepada aku, kata Rasulullah. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya salawat kalian akan disampaikan atau ditampakkan kepada aku, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Maka dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, para ulama menganjurkan kita berbanyak salawat, baik itu di malam Jum'ah atau di hari sepanjang hari Jum'ah, maka berbanyak salawat. Ya, barang siapa membaca salawat sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipatnya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah Ta'ala juga merintahkan kita dalam firman-Nya, na'am, yaitu dalam surat, ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Allah Ta'ala menyatakan, inna allaha wa malaikata yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya bersalawat kepada nabi. Karena itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada beliau dan ucapkan salam kepadanya. Maka ini menunjukkan pada kita wajibnya kita, na'am, untuk senang bersalawat. Bahkan dari Jum'ah ini kita disunahkan untuk lebih memperbanyak lagi, karena fadilah dan keutamaan yang akan kita dapatkan karenanya. Na'am. Kemudian, ma'asyiral muslimin, masih ada lagi yang lainnya. Bahwa di hari Jum'ah ini pula, ma'asyiral muslimin, kita disunahkan untuk banyak-banyak berdoa, memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat kita. Naam, dikarenakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah faqal, bahwasanya Rasulullah sallallahu menyebut-nyebut tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, fiha sa'atun, di dalam hari Jumat ini terdapat, yakni satu waktu, terdapat satu waktu, la yuwafiquha abadun muslimun, na'am, wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa na'am, ya, u'tiyalahu, na'am. Kemudian kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba bertepatan dia berdoa pada saat itu dalam keadaan dia salat memohon sesuatu kepada Allah Ta'ala illa a'tahu iyah, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya. Fa asyara biyadihi yukalliluha, kemudian Rasulullah beristirahat dengan jarinya, menunjukkan sedikitnya waktu ya pada hari Jumat tersebut. Hal ini menunjukkan pada kita, ma'asyiral muslimin, nah, di hari Jumat ada saat-saat di mana-mana kala kita berdoa kepada Allah adalah waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkannya doa kalau kita mau berdoa padanya. Lalu kapan waktunya tersebut? Disinilah para ulama khilaf, para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan kapan waktu yang ditentukan, yakni termasuk waktu yang istijabah atau mustajabah tersebut. Naam, sebagian ulama mengatakan yaitu pada waktu antara duduknya imam dari khutbah yang pertama menuju ke khutbah yang kedua, yaitu duduknya imam sampai dilaksanakannya sholat. Hal ini sebagaimana dalam hadis, naam, yaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, yang mana beliau katanya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, naam, kata Rasulullah SAW, yaitu hiya, waktunya adalah, kata beliau, ayyajlisal imam ila antudza sholah, yaitu waktunya adalah, naam, dimulai dari rentang waktu antara duduknya imam sampai ditunaikannya sholat. Ini adalah waktu istijabah, kata beliau. Demikian yang disebutkan Imam Muslim dalam sahihnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa waktunya adalah ba'dal asr, sampai na'am tenggelamnya matahari. Ini disebutkan dalam hadis yang banyak sekali, dari hadis Abdullah bin Salam, kemudian hadis Jabir bin Abdillah, juga hadis Abu Hurairah dan yang lainnya, na'am, yang menjelaskan bahwa sungguhnya waktunya adalah ba'da salatil asr ila ghurubi syams, na'am, yaitu waktunya ba'da salat asar sampai na'am tenggelamnya matahari. Inilah waktu istijabah. Dan dari dua pendapat tersebut, na'am, yang disahihkan oleh mayoritas para ulama, yaitu setelah salat asar hingga maghrib, dikarenakan dalam hadis Abu Musa Asy'ari yang diriwayatkan Muslim ada kelemahan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itulah yang dikuatkan oleh Al-Imam Syaukani, Syalbani rahimallahu taala, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Qayyim rahimallahu taala, demikianlah Syekh Muqbil rahimallahu, Syekh Yahya Al-Juri dan juga guru-guru kita yang lain di Yaman ketika itu. Naam. Inilah pendapat jumhur yang menjelaskan pada kita bahwa waktu yang sahih tentang waktu untuk berdoa dan waktu istijabah doa adalah ba'dal asr, hingga sebelum tenggelamnya matahari. Karena itu ma'asyiral muslimin, pada waktu-waktu semacam ini betul-betul kita manfaatkan berdoa. Berdoa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena kalau kita memohon ampunan, banyak minta ampun di waktu itu. Kalau kita ingin na'am dimudahkan dalam menghafal Quran, berdoa kepada Allah, minta untuk dimudahkan dalam menghafal Quran. Dan juga amal-amal yang lain. Demikian pula doa-doa dalam urusan dunia yang lain maupun dalam urusan akhirat. Mudah-mudahan dengan itu semua ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita semuanya. Naam, barakallahu fikum. Hadirin jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Inilah yang bisa disampaikan sekelumit tentang beberapa adab yang terkait di dalam hari Jumat ini. Naam, yang hendaknya kita mulai dengan pagi hari, ya, naam, dengan mandi Jumat, datang lebih awal, kemudian kita banyak sholat, banyak baca Quran, banyak bersolawat, banyak berdoa kepada Allah. Demikian pula amal-amal sholat yang lain, ya, dalam rangka memuliakan dan mengagungkan pada keutamaan hari Jum'ah yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'an alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.